Agama kita menuntun kepada umatnya, kaum muslimin, untuk tidak boleh mengoyak, merobek ukhuwah persaudaraan yang telah terjalin dan telah disyariatkan di dalam agama ini kepada kaum muslimin. Di antara beberapa perkara yang bisa mengoyak kebersamaan, yang bisa merobek ukhuwah persatuan di dalam tubuh kaum muslimin, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minas syarri ayyahqira akhahu al-muslim kullul muslim ala al-muslim haramun dammuhu wa maluhu wa 'irduhu. La tahasadu, jangan kalian saling hasad, saling mendengki, saling iri. Wa la tanajashu, jangan kalian saling najash. Apa itu najash? Insya Allah nanti ada penjelasannya. Wa la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wa la tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan kalian menjual sebahagian kalian atas penjualan sebagian lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh menghinanya. Wala yakdhibuhu, tidak boleh mendustainya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Yushiru ila sadrihi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisyaratkan ke dada beliau, thalatha marrat, sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali beliau mengisyaratkan ketika mengucapkan takwa seraya menunjuk ke dada beliau yang mulia. Bihasbim ri'in minasyari, seseorang itu senantiasa di dalam kejelekan. Ayah qirahu akhahu al-muslim, selama ia merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslim, setiap muslim, alal muslim, terhadap muslim lainnya, haramun, haram, dammuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, kehormatannya. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan hadis yang mengandung sekumpulan akhlak. Akhlak yang berlaku di antara kaum muslimin. Karena sesungguhnya Islam datang dengan memberikan satu bentuk motivasi, dorongan kepada pemeluknya untuk saling at-ta'akhi fillahi azza wa jal, untuk saling bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin itu kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Wa kal bunyani, dan seperti bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dah, yang saling menguatkan satu dengan lainnya. Maka karena itulah seorang muslim terlarang baginya untuk melakukan satu bentuk perbuatan, baik itu secara lisan atau perbuatan dalam bentuk tindakan, sehingga maksud yang mulia sebagaimana digambarkan di dalam hadis tersebut tercemari. Maksud mulianya yaitu menjaga persaudaraan antara muslim satu dengan muslim lainnya. Bagaimana menjaganya? Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk jangan saling hasad. Tidak boleh saling hasad, saling najas, saling membenci, saling membelakangi. Karena perbuatan-perbuatan tersebut akan merusak persaudaraan muslim yang seharusnya ia rajut dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Jangan kalian saling hasad. Kenapa? Li'annal hasada huwa akbar. Karena hasad itu adalah perkara yang sangat besar. Ma yufarriqu bainal muslimin, atau bainal muslimain, yaitu yang bisa memecah belah di antara kaum atau di antara orang-orang Islam. Fa huwa akhtarul afatil ijtima'iyah, dan hasad itu adalah perkara yang sangat membahayakan, penyakit yang akan merusak, sangat membahayakan bagi apa? Ijtima'iyah, bagi masyarakat. Wal hasadu ma'nahu, hasad itu pengertiannya, tamanni zawalin ni'mah anil mahsud. Seseorang menghendaki nikmat yang ada pada orang lain, orang yang dihasadi ini, nikmatnya ingin hilang. Orang tersebut, orang yang dihasadi ini, tidak memiliki nikmat. Ya, baik dalam bentuk rezeki, ya, harta, kekayaan, atau yang lainnya. Orang yang hasad menginginkan agar orang tersebut kenikmatan-kenikmatannya itu hilang. Ya, hartanya ludes, habis. Ya, rumahnya dijual. Menginginkan, ya, nikmat yang ada pada diri orang tersebut lenyap. Sawa'un arodaha antakuna lahu au antazula wala takunu li ahadin. Baik nikmat itu, ya, diinginkan oleh dirinya ataupun nikmat itu diinginkan oleh orang lain. Sama saja. Intinya nikmat itu hilang dari orang yang dijadikan sebagai objek hasadnya itu. Agar dia nikmat. Seseorang punya, baru saja membeli kendaraan roda 4. Baru. Kemudian ada orang melihatnya, tetangganya melihat. Beli-beli juga. Intinya hasad. Ingin agar orang yang baru beli mobil itu, mobilnya hilang. Entah kecelakaan, entah dijual lagi, entah. Intinya hilang. Sehingga orang itu tidak punya mobil. Tidak punya kendaraan beroda 4. Itu hasad. Dia menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain tersebut. Hilang. Walaupun dia sendiri tidak menginginkannya. Walaupun dia sendiri tidak menginginkannya. Tetapi ketika ia tumbuh di dalam hatinya keinginan agar orang yang baru mendapatkan nikmat itu kemudian nikmatnya lenyap, itu yang dia inginkan. Itu namanya hasad. Wal hasadu, qala wal hasadu kama fil hadith. Hasad itu sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang lain. Iyakum wal hasad. Iyakum wal hasad. Hati-hati kalian dari perkara hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu ya'kulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan. Ya, kita sudah beramal baik, beramal soleh, kita memiliki tabungan, tabungan kebaikan-kebaikan. Tetapi karena hasad, na'udzubillah, tapi karena hasad, tabungan kebaikan itu terbakar, lenyap. Ya. Karena apa? Fa'inal hasada ya'kulul hasanat. Hasad itu memakan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan itu kemudian lenyap. Na'udzubillah. Kama ta'kulun naru, sebagaimana api memakan al-hatab, kayu, awil usba, atau rumput kering. Rumput kering kalau kemakan api, suat, lenyap, habis. Ya, kalau sekarang tidak rumput kering lagi. Gedung DPRD, habis. Ya, di Makassar ya. Uang rakyat, uang-uang kita dibakar oleh kita sendiri. Tidak masuk akal orang demo itu. Ya, hati-hati. Ya. Kelihatannya berjuang untuk rakyat. Rakyat yang mana? Ya. Kasihan mereka, kasihan sekali. Dan itu yang melakukan umat Islam. Ya. Jadi cara-caranya anarkis. Ya. Cara-caranya anarkis. Demo itu sendiri adalah anarkis. Ya. Bagaimana tidak anarkis? Dia belum merasakan istrinya mau melahirkan. Ya. Jalan yang harus dilaluinya, jalan yang tersingkat, diperboden oleh orang-orang yang demo, sehingga harus memutar. Itu kalau orang mau melahirkan kan luar biasa. Udah jangan melahirkan lah. Kalau dia sakit perut saja. Ya. Kan akan merasa kesusahan. Nah, maka agama kita sungguh mulia aturan-aturannya. Melarang yang seperti itu. Ya. Jangan sampai mendzalimi. Nah, di dalam hadis ini dikatakan la yadzlimuhu. Jangan mendzalimi. Ya, tapi kan ada itu ojol yang ketabrak sama barakuda. Kalau di sini barakuda itu berenang. Iya. Berenang kan kalau di sini barakuda ikan. Ditabrakkan itu ojolnya. Iya, ditabrak, tapi kan ada ketentuan hukumnya. Serahkan. Ya. Jangan kemudian ya, melakukan anarkisme yang itu ya, merupakan pelanggaran hukum juga. Ya. Katanya aparat melanggar hukum karena menabrak. Ya, yang demo juga melanggar hukum. Bakar-bakar, itu bukan pelanggaran hukum. Ya. Jadi, sudah ya, dalam keadaan lautan massa seperti itu, akal manusia sudah lenyap. Ya. Akal manusia itu sudah lenyap. Artinya pribadi seseorang itu sudah menjadi tersugesti mayoritas, tersugesti oleh masyarakat, oleh kebanyakan orang. Itu yang di dalam teori sosial disebut sugesti mayoritas. Seseorang itu sudah tidak sadar lagi dia dibawa kemana oleh massa. Itu di antara keburukan demonstrasi itu karena ya, seseorang tidak bisa berpikir jernih karena apa? Ya, karena sudah larut dalam sugesti mayoritas massa. Itu ada teori sosialnya. Sehingga orang mau lepas dari itu sudah tidak bisa. Akhirnya berbuat anarkis seperti itu. Na'udzubillah. Nas'alullah assalamah wal'afiyah. Nah, seperti itulah. Jadi hasad itu seperti api memakan kayu bakar atau api melalap rumput-rumput kering. Cepat sekali membakar. Wal hasadu qad yahmilu 'alal kufri, bahkan sikap hasad itu bisa mengarah membawa seseorang kepada kekufuran. Ya. Karena sikap hasad seseorang bisa terjerumus kepada kekufuran. Qala kama hamalal iblis. Kama hamala iblis, sebagaimana iblis terbawa alal kufri, kepada kekufuran. Karena apa? Hasad. Iblis hasad. Hinnama hasada Adam alaihissalam, ketika iblis bersikap hasad kepada Nabi Adam. Kan iblis disuruh sujud oleh Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sujud, tapi dia tidak mau. Kenapa? Hasad. Merasa diri lebih baik. Sehingga tidak mau sujud. Ya. Mendengki kepada Adam. Wa kama hamalal yahud 'alal kufri. Dan sebagaimana kaum Yahudi terbawa kepada kekufuran bi Muhammadin alaihi salatu wasalam, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang Yahudi mereka kan menganggap keturunan Bani Israel. Dia di dalam kitabnya nanti akan datang seorang nabi. Di dalam kitabnya ada berita. Ya, bahwasanya akan datang seorang nabi. Yang dia kira seorang nabi itu berasal dari keturunan Bani Israel. Ternyata nabi yang datang, yaitu Nabi Muhammad SAW, bukan dari kalangan Bani Israel. Tapi dari keturunan Ismail. Nah, kemudian Yahudi merasa hasad. kemudian tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya Yahudi ya, menjadi orang-orang yang kufur, kafir. Kama qala ta'ala, sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadda kathirum min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron hasadan. Dan kebanyakan dari ahlul kitab, mereka ingin mengembalikan kalian setelah kalian beriman, mengembalikan kepada kekufuran. Sebabnya apa? Hasadan. Karena hasad mereka. Ahlul kitab ini hasad. Sehingga orang-orang yang beriman itu ingin dikembalikan kepada kekufuran dengan sebab ahlul kitab itu hasad. Min indi anfusihim, dari sisi mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah datang kepada mereka keterangan ya, terkait dengan kebenaran. Ya, keterangan yang benar. Hamalahum alhasadu alal kufri bihi wahum ya'lamuna. Mereka dibawa kepada, ya, hasad itu membawa mereka. Membawa mereka kepada kekufuran. Ya. Wahum ya'lamun. Dan sementara itu mereka tahu. Mereka tahu. Ya. Annahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tabayyana lahumul haq, telah menjelaskan al-haq kepada mereka. Mereka itu tahu. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang al-haq kepada mereka sehingga mereka tahu. Benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini benar, benar. Tapi karena hasad menolak. Qala fahum lam yakfuru bihi an jahli. Mereka itu tidaklah kafir karena jahil. Wa innama kafaru bihi an ilmin. Tetapi mereka kufur, kafir di atas ilmu. Bayangkan. Dalam keadaan ilmu sudah sampai kepada mereka. Tapi karena faktor hasad, sehingga mereka terjerumus kepada kekufuran. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Iya, sangat berharga bagi kita. Ya, masa-masa fitnah seperti sekarang ini, wah luar biasa. Ya, dinasehati. Ya, bayan dijelaskan, beri penjelasan segala macam, tidak mau terima. Hasad. Ya. Kenapa? Ya, karena pengikutnya ya, diboyong semua. Enggak, walaupun tidak semua, sebagian besar ya, pengikutnya diambil. Ya. Istilahnya direbut. Nah, sehingga tidak mau. Nah, sekarang bagaimana caranya? Pokoknya yang merebut itu hancur. Ya. Sebagaimana saya juga ditinggal, yang merebut juga harus ditinggal. Ya. Bahasa Jawanya, tiji tibe. Mati siji, mati kabe. Kan begitu? Ya. Mati satu, mati semua. Saya sudah diperlakukan begini, maka mereka juga harus seperti saya. Mengalami seperti saya. Hasad. Ya. Seperti itu. Itu sudah itu makar syaitan. Kalau sudah seperti itu, sudah urusannya ya, hawa nafsu. Na'udzubillah. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Ini sudah isya ini. Ya. Sudah isya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Ya. Begitu kan? Kan pesannya kemarin salat jamaah isya itu tidak boleh tunda. Masa enggak diamalkan? Udah ada kuncinya kok. Jadi enggak bisa maksa. Oh, tambah lagi enggak bisa. Ini sudah waktunya masuk isya. Gitu. Waktunya tadi ada teknisi sih ya, gitu. Jadi termakan waktunya. Bi annahu qala bi annahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tahu, mereka mengetahui dengan ilmu bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Lakinnahum hasaduhu, akan tetapi orang-orang ahlul kitab Yahudi itu mereka hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dengan sebab hasad itu, meskipun diterangkan tentang al-haq ya, diberi bayan tentang al-haq ya, tapi tidak mau terima karena hasad. Lah kok nabinya dari kalangan Bani Ismail, bukannya dari Bani Israel, bukannya keturunan dari ya, Israel, ya. Bukannya keturunan dari Nabi Ishak dan seterusnya. Kok dari Nabi Ismail? Nabi Muhammad SAW itu kan dari jalur Nabi Ismail. Nabinya keturunan Arab. Ya. Nah, orang-orang Yahudi tidak terima. Karena hasad. Nikmat itu kepada orang-orang Arab. Orang-orang Yahudi tidak mau terima. Ya. Dari Bani Ismail kemudian mendapatkan nikmat dalam bentuk ya, didatangkan seorang nabi dari kalangan mereka. Nah, inginnya nikmat itu hilang. Itu yang diinginkan oleh Yahudi. Maka kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian besar. Ya, sedemikian besar. Barangkali azan dulu saja. Saya skorsing untuk azan dulu. Ya. Atas apa yang Allah terima dari saudaranya. Amalan saudaranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tidak, kemudian hasad, dibunuhlah saudaranya ini. Walam yataqabbal minal qatil. Ya, sementara amalan al-qatil yang membunuh ini tidak diterima. Fahamalahul hasadu ala qatli akhi, maka dengan sebab hasad ya, seorang saudara dengan tega membunuh kepada saudaranya yang lain. Wa qati'atir rahim, memutus tali rahim, artinya tali silaturahmi, persaudaraan itu terputus ya. Maka seseorang yang melakukan pembunuhan kepada saudaranya, kakaknya atau adiknya, di dalam hukum agama kita, al-qatil, orang yang membunuh, tidak akan mendapatkan warisan. terputus dia. Sudah terputus. Qati'atir rahim, terputus. Sehingga dia tidak masuk dalam daftar pewaris, orang yang mewarisi harta itu. Wa qad yahmilul hasadu, dan hasad itu kadang-kadang membawa seseorang ala tanafur bainal muslimin, mencerai-beraikan kaum muslimin satu dengan lainnya, antara kaum muslimin berlari, berpecah. Wa bu'di ba'dihim li ba'd, satu dengan lainnya saling membenci karena hasad. Fal hasadu afatun khatiratun, maka hasad ini adalah penyakit yang sangat-sangat membahayakan. Fa idza ra'aita 'ala akhika ni'matan, maka apabila engkau melihat saudaramu mendapatkan nikmat, punya rezeki, bisa beli mobil, bisa dapat ilmu, pokoknya dapat nikmat. Apabila engkau melihat saudaramu mendapatkan nikmat, fa innaka tad'u lahu bil barakah, maka hendaklah engkau doakan dia dengan keberkahan. Misalnya kakak antum beli mobil, masya Allah, Allah yubarik fikum, masya Allah. Nah begitu. Qala wa tatlubu minallahi ayyu'tiyaka mithlaha, atau engkau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ayyu'tiyaka mithlaha, agar Allah memberikan kepadamu yang semisal. Oh, ya. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya bisa dapat mobil seperti ya, kakaknya membeli misalnya. Au ahsana minha, atau yang lebih baik dari itu. Ya. Kenapa demikian? Untuk supaya tidak tumbuh hasad. Orang yang sudah mendapatkan nikmatan itu kita doakan keberkahan. Allah yubarik fikum, atau barakallahu fikum, dan seterusnya. Supaya tidak tumbuh hasad pada diri kita. Karena apa? Berbahaya kalau sampai tumbuh. Ini terkait dengan hasad. Kemudian yang kedua, wala tanajasu, dan jangan saling najas. An-najasu istitharatu syai. An-najasu yaitu istitharatu syai, meninggikan sesuatu. Maknanya irtafa asyai, meninggikan sesuatu. Wan-najasu fil bai, an-najas, ya, perbuatan najis di dalam jual beli. Az-ziyadatu fi tsamanil as-sil'ah, yaitu menambah harga barang. Ya. Wa tanajasu, maksud dari tanajasu tafa'ul minan najasi, yakni berlomba-lomba menaikkan barang, menaikkan harga barang. Huwa ayyazida rajulu, seseorang menambah thamana sil'ah, menambah harga barang. Wa huwa la yuridu shira'aha, sementara dia tidak berkeinginan membeli. Dia tidak ada maksud untuk membeli barang itu. Ya. Walakin la yasma'ahu ghairuhu, tetapi maksudnya adalah agar orang lain mendengar ucapan dia, kalau barangnya ini dinaikkan harganya, agar orang lain mendengar ucapan dia. Fayazida biziyadatihi, sehingga barang itu harganya tinggi. Fahadha muharramun, ya, bidilalati hadzal hadis, berdasarkan hadis ini haram. An-najash itu haram. Misalnya ada barang mau dibeli oleh seseorang, ini harga HP, Ada orang mau beli. Harganya 4 juta. Harganya 4 juta. Orang ini ingin sekali nih dapat HP ini. Harganya 4. Ada orang lain. Udah saya beli 5 juta. Padahal dia tidak niat membeli. Cuma supaya orang yang ingin HP ini naikkan harganya lagi. Paham ya? Itu najis namanya. Padahal ini enggak niat beli. Cuma supaya nanti yang beli ini naik harganya lagi. Karena dia pengen sekali kan barang ini. Nah itu tidak boleh seperti itu. Ya. Karena itu ya, akan setelah nanti orang ini tahu, oh ternyata dia enggak beli, nipu. Ah, timbul apa? Timbul perselisihan dasar ini. Jadi timbul akhirnya kebencian kepada orang yang tadi berpura-pura mau membeli dengan menaikkan harga. Nah itu namanya an-najj, haram hukumnya. Ya. Sehingga orang yang akhirnya beli merasa menyesal. Wah, saya sudah naikkan harga, dikira dia mau beli, ternyata dia kong kaling kong dengan pemilik HP-nya itu. Merasa tertipu. Naudzubillah. Tapi mungkin sampai di sini ya, saya tidak bisa berpanjang-panjang karena waktunya memang terbatas. Mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.